Taib. Adapun hifdul janah, itu kalau kita artikan secara bahasa, maknanya itu merendahkan sayap. Merendahkan sayap ini kalau diartikan sama dengan tawaduk, ya, rendah, merendah, kemudian ramah terhadap orang lain, wabil khusus terhadap orang-orang yang beriman. Maka khifdul janah termasuk bagian dari apa ini? Tawadhu itu sendiri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan beberapa ayat tentang masalah ini. Yang pertama adalah surah As-Syu'ara ayat yang ke-315. Qala Allahu ta'ala, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaknya engkau ramah terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaranmu. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersikap ramah terhadap orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga berlaku untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga disyariatkan untuk bersikap ramah terhadap orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ini yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ramah, tidak meremehkan, tidak memusuhi orang-orang yang beriman. Ayat yang kedua, surah Al-Ma'idah ayat 54. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, adillatin alal mu'minin, mereka merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman, aizzatin alal kafirin, mereka menampakkan kekuatan dan wibawa di hadapan orang-orang kafir. Taib, di dalam ayat ini ikhwanabuddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di antara ciri orang-orang yang Allah cintai, mereka itu adalah merendahkan diri dan bersikap ramah terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian menampakkan kekuatan dan kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Mereka-mereka yang punya sifat semacam ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala ta'ala, dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ada yang berjenis laki-laki dan ada yang berjenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Di dalam ayat ini, ikhwanabudina azakumullah, Allah Ta'ala mengajarkan kepada hambanya agar memiliki sifat tawadhu, merendah, menghormati, ramah terhadap orang lain, karena tidak ada yang perlu dibanggakan, baik itu dari sisi bangsanya maupun kabilahnya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Maka dari itu, seluruh bangsa, seluruh suku dan kabilah harus saling menghormati, harus saling ramah satu sama lain, harus saling merendah satu sama lain. Tidak boleh berbangga di hadapan yang lainnya, karena tidak ada yang perlu dibanggakan dari bangsa dan kabilahnya. Yang menjadi kebanggaan hanyalah takwa. Itu pun yang menilai ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mengklaim yang paling bertakwa. Barakallahu'alaikum. Yang keempat, Surah An-Najm ayat 32. Wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqo, Allah lah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Dalam ayat ini terdapat larangan memuji diri sendiri, membanggakan diri sendiri, yang mana itu berimbas pada meremehkan orang lain, melecehkan orang lain, dan ini termasuk perkara yang tercela. Maka larangan membangga-banggakan diri sendiri, memuji-muji diri sendiri, berarti ada perintah untuk saling menghormati, saling bersikap ramah, saling merendah satu sama lain. Termasuk dalam masalah ketakwaan, dilarang mengklaim yang paling bertakwa, karena yang menilai ketakwaan seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kemudian membanggakan amal solihnya, amal ketaatannya di hadapan orang lain. Barakofikum. Karena bisa jadi orang itu nampaknya saja amalannya banyak, tapi ternyata tidak didasari dengan keikhlasan, sehingga ditolak. Bisa jadi orang yang kita remehkan amalannya sedikit, tapi didasari dengan keikhlasan, sehingga Allah menerima amalan itu. Oleh sebab itulah, tak boleh kita merasa sok paling bertakwa. Tidak boleh kita merasa paling soleh, sampai merendahkan, sampai melecehkan orang lain. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Barakufikum. Yang berikutnya adalah surah Al-A'raf ayat 48 sampai 49. Wa qala ta'ala wa nada ashabul a'raf rijala ya'rifunahum bisimahum. Orang-orang yang menempati Al-A'raf memanggil-manggil laki-laki yang mereka kenal dengan tanda-tandanya. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Para penghuni Al-A'raf itu berkata, apa yang kalian kumpulkan di dunia sekarang tidak bermanfaat untuk kalian. Termasuk apa saja yang kalian sombongkan. Enggak bermanfaat saat ini untuk kalian. Ahaulai alladzina aksantum la yanaluhumullahu birahmat. Apakah kaum mukminin yang lemah yang dulu kalian bersumpah mereka tidak akan dapat rahmat? Udkhul jannah, saat ini mereka dipersilakan masuk surga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada rasa takut atas kalian dan tidak pula kalian bersedih hati. Di dalam ayat ini ikhwanuddin azakumullah dijelaskan bahwa nanti di akhirat itu ada Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah sebuah pagar yang berada di antara surga dan neraka. Di sana terdapat ashabul a'raf. Mereka-mereka yang kebaikan dan kejelekannya seimbang, sama. Sehingga tertahan untuk sementara waktu. Ketika mereka berada di Al-A'raf, mereka melihat tokoh-tokoh kafir semacam Abu Jahal. Dengan melihat tanda-tanda di muka mereka yang hitam kelam dan jelek. Maka mereka-mereka yang menghuni Al-A'raf kemudian menyindir tokoh-tokoh kafir yang mereka kenal tadi. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wahai tokoh-tokoh kafir, saat ini harta yang kalian kumpulkan ketika di dunia, sesuatu yang kalian sombongkan di dunia, ternyata tidak bermanfaat untuk menyelamatkan kalian dari azab neraka. Malah mereka orang-orang yang beriman, yang lemah, yang kalian tindas, yang katanya kalian tidak akan dapat rahmat, justru saat ini mereka dipersilakan masuk surga. Mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Barakallahu. Pada akhirnya ashabul a'raf ini diputuskan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam jannah. Ya. Nah. Di sini ikhwan abidin a'zakumullah, Al-Imam An-Nawawi menampilkan ayat ini dalam bab tawadhu. Dikarenakan di antara ciri-ciri orang kafir itu membanggakan harta yang mereka miliki, menyombongkan kedudukan yang mereka miliki. Ternyata itu semuanya tidak ada manfaat, tidak ada gunanya di akhirat. Maka dilarang bagi kita untuk membanggakan apa yang kita miliki, menyombongkan kedudukan yang kita miliki. Kita wajib untuk bertawadhu. Nah, merendahkan diri, menghormati orang lain, bersikap ramah terhadap orang lain, tidak melecehkan orang lain, tidak membanggakan diri sendiri, tidak memuji-muji diri sendiri, dan mau menerima nasihat teguran yang benar dari manapun. Maka dengan demikian dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan dipersilakan masuk ke dalam jannah. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak punya sifat tawadhu, bahkan memiliki kesombongan, keangkuhan, meremehkan, melecehkan orang lain yang menyebabkan mereka kafir, ternyata nasib mereka di akhirat nanti sangat mengenaskan. Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan harta yang mereka kumpulkan, jabatan dan kedudukan yang mereka sombongkan, enggak bisa digunakan untuk menghalangi mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-602. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Iyad ibn Himar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah taala telah mewahyukan kepadaku, antawadhu, agar kalian saling tawadhu, hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, supaya tidak ada seseorang yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan supaya tidak ada seseorang yang mendzalimi orang lain. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwanabudina azakumullah. Di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ialah tawadhu dan tidak sombong. Nah, yang kedua, agar kita tawadhu, maka di antara yang harus kita lakukan ialah tidak membanggakan diri di hadapan orang lain. Juga tidak mendzalimi orang lain. Kalau masih suka membanggakan diri, suka meremehkan orang lain, berarti belum tawadhu. Kalau suka mendzalimi orang lain, suka melecehkan orang lain, berarti belum tawadhu. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tawadhu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bersikap merendah di hadapan orang lain, tapi justru dengan sikapnya yang tawadhu tadi, dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-603. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mana qasat shadaqatun mimma, sedekah itu tidaklah berkurang, tidak akan mengurangi harta seseorang. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah tambahkan kemuliaan untuk hamba itu. Wa ma tawadu'a hadulillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang itu bersikap tawadu' karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Arwahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini ada tiga amalan yang kita dianjurkan untuk memilikinya. Yang pertama ialah rajin sedekah. Orang yang sedekah itu hartanya barokah, hartanya akan melimpah, tidak akan berkurang. Kalaupun ternyata hartanya menyusut atau berkurang, tetapi pahalanya banyak, barokahnya banyak, ya. Nah, baik, jadi jangan sampai takut sedekah karena takut habis uangnya. Selama kita masih hidup, maka rezeki kita itu masih ada. Maka dengan adanya sedekah yang kita keluarkan, maka harta kita jadi barokah. Hartanya barokah, hartanya jadi melimpah. Yang kedua adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain yang terkait dengan pribadinya. Tidak suka menjadi pendendam, ya. Kalau ada seorang yang melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kita, melukai diri kita secara pribadi, maka dianjurkan bagi kita untuk memaafkannya. Nah, siapa yang melakukan semacam ini, maka dia akan semakin berwibawa, semakin mulia, tidak semakin rendah, ya. Nah, kenapa? Wah, itu didolimi, tak dibalas, dimaafkan. Disakiti, tak dibalas, malah memperbaiki, ya. Dijauhi, malah mendekat, ya. Maka semakin mulia, insyaallah, semakin berwibawa. Yang ketiga adalah tawadhu, seperti yang disampaikan dalam bab tadi. Kalau ada yang tawadhu, yang niat tawadhunya itu lillahi ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Merendah di hadapan orang lain, ramah di hadapan orang lain, itu tidak malah merendahkan harkat dan martabat kita, tapi justru akan mengangkat harkat dan martabat kita. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-604. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, annahu marra 'ala sibyan, bahwa Anas pernah melewati beberapa anak-anak kecil. Fasallama alaihim, maka Anas menyampaikan salam kepada mereka. Wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Di antara sifat tawadhu, sifat yang ramah terhadap orang lain, adalah kita mau menyapa anak-anak, mau menyampaikan salam kepada anak-anak, ya. Walaupun secara adab harusnya anak-anak itu memberi salam kepada yang lebih tua, tapi yang namanya anak-anak kita harus maklumi, ya, mereka masih belum dewasa, belum mengerti, sehingga enggak mau salam kalau ketemu yang tua, ya. Maka yang tua harus tawadhu, ya, dengan memberi salam ke mereka, menyapa ke mereka. yang dengan demikian mereka bisa menjawab salam, ya. Nah, dan juga termasuk adab mendidik mereka supaya kalau ketemu orang salam. Taib itu cara supaya tawaduk demikian, ya. Mau menyapa anak-anak kecil, mau memberi salam mereka, tidak menunggu mereka yang memberi salam. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat terkenal, mereka benar-benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang memang biasa membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari beliau, sehingga Anas sangat mengetahui bagaimanakah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam khususnya di rumah dan sekitarnya. Nah, di antara kebiasaan Nabi tadi itu ketika melewati anak-anak kecil salam, ya, nyapa begitu. Anas mencontohnya. Hadis berikutnya yang ke-605, wa anhu qol, juga dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, in kanatil amatu min ima'il Madinah la ta'khudhu bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bi haitsu sya'at. Rawahul Bukhari. Sungguh ada salah seorang budak perempuan di Madinah yang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pergi dengan Nabi ke mana dia suka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Amah, bentuk jamaknya ima, itu budak-budak perempuan. Kalau laki-laki itu biasa dipanggil dengan apa? Hulam, ya. Nah, kondisi budak di zaman itu, ini adalah kasta-kasta kelas bawah, ya. Mereka adalah orang-orang yang dianggap rendah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sikap tawaduknya. Ketika ada seorang budak perempuan ingin menyampaikan keperluannya kepada Nabi, Nabi mau melayaninya, tidak memandang status sosial. Ini tawaduk. Enggak pilih-pilih dalam melayani umat, ya. Kalau status sosialnya tinggi baru dilayani, kalau status sosialnya rendah ditolak. Nah, ini enggak benar. Nabi menunjukkan bagaimana tawaduk itu diamalkan ketika ada orang-orang yang status sosialnya rendah menjadi hamba sahaya, beliau masih mau melayani hajat-hajat mereka. Namanya tawaduk. Maka kita harus apa ini? Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kalau memang di antara ciri dakwah para nabi dan rasul, mereka itu dikelilingi oleh fuqara wa du'afa. Para pengikut mereka itu rata-rata fuqara, rata-rata du'afa, orang-orang yang lemah. Nah, sehingga sudah menjadi kebiasaan para nabi dan rasul, mereka memperhatikan keadaan kaum du'afa, kaum fuqara. Dan itu menunjukkan ketawaduan. Nah, jadi kita enggak boleh bersikap eksklusif, ya. Nah, kalau ada yang ingin berurusan dengan kita, kita lihat, wah ini status sosialnya tinggi, nah, dipersilakan, ya, dilayani. Tapi ketika tahu ada orang yang statusnya rendah, nah, dipersulit, nah, diremehkan. Nah, ini termasuk pertentangan dengan prinsip tawadhu. Hadis berikutnya yang ke-606. Wa Alil Aswad ibn Yazid qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Dari Al-Aswad ibn Yazid beliau berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya? Qalat Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli, yakni khidmat ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan istrinya. Fa idza hadatis shalah kharaja ila shalah, ketika tiba waktu salat beliau keluar untuk salat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini ikhwanabuddin azakum wa, termasuk sikap tawadhu adalah suami mau membantu pekerjaan rumah istri. Biasanya di rumah nyapu, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, ya, atau mungkin memasak, ya, atau yang semisalnya. Nah, ini bentuk tawadhu seorang suami adalah ikut membantu istrinya. Walaupun suami itu kan raja di rumahnya, ya kan, pemimpin di rumahnya, tapi dia bisa menikmati rumahnya itu, ya. Jadi kalau dia membantu pekerjaan istri, pekerjaan rumah istri, sama saja sebetulnya membantu melayani kebutuhan dirinya sendiri. Rumahnya pengen bersih, nah, ya harus bersih-bersih. Gitu. Tugas-tugas rumah supaya lancar, ya dia harus ikut memperlancar. Nah, gitu. Ini namanya tawadhu. Adapun kalau suami yang enggak mau sama sekali tangannya basah oleh sabun cuci piring, wah, enggak mau tangannya kotor dengan sapu-sapu yang berdebu, wah, nah, ini bertentangan dengan prinsip apa ini? Tawadhu. Begitu. Jadi tawadhu itu bisa dilihat bagaimana orang di rumahnya, ya, sama istrinya gimana, bantu enggak, ikut ngurus pekerjaan rumah enggak. Kalau iya, namanya tawadhu. Taib. Dalam hadis ini khonabutuna azakumullah menunjukkan bahwa suami tidak boleh memperlakukan istri seperti budak, tapi harus memperlakukan istri seperti permaisurinya, ya kan? Nah, istri ratu yang dibantu, ya, yang diringankan. Begitu. Ini termasuk salah satu sebab untuk harmonis dalam hubungan suami istri. Ada kerjasama yang baik antara suami istri dalam mengurus rumahnya, mengurus anaknya dan lain-lainnya. Nah, barakallahu'alaikum. Dan perlu diketahui dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketika tiba waktu sholat, maka suami punya kewajiban untuk apa ini? Sholat di masjid. Ya, pekerjaan rumah dihentikan. Ya, mohon maaf kepada istrinya, harus menyelesaikan tugas rumah untuk menuju ke masjid ketika tiba waktu sholat. Nah, begitulah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis berikutnya yang ke-607. Wa an Abi Rifa'ah Tamim ibn Usaid radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Rifa'ah Tamim ibn Usaid, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthubu. Aku pernah menemui Nabi SAW ketika beliau sedang khutbah Jumat. Fakultu ya Rasulullah, rajulun gharib ja'a yas'alu an dini la yadri ma dinuhu. Aku berkata, wahai Rasulullah, saya ini laki-laki asing datang ke sini ingin tanya tentang masalah agama. Ya, saya orang yang tidak paham agama, ya. Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menemuiku dan sementara meninggalkan khutbah Jumatnya. Hatta antaha ilayya, sampai benar-benar menemuiku. Fa utiya bi kursiyyin fa qa'ada alai. Lalu didatangkan kursi, beliau duduk di atas kursi itu. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Beliau mulai mengajariku apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Tsumma ata khutbatahu fa atamma akhirah. Kemudian beliau melanjutkan khutbah Jumatnya sampai akhir. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib dalam hadis ini fa nabiyina azakumullah. Sikap tawaduk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang bodoh melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, maka beliau menyikapi dengan ramah. Ketika khutbah Jumat, itu kan harusnya mereka yang datang telat duduk, ya kan? Membiarkan imam fokus khutbah. Nah ini enggak, datang langsung menyela khutbahnya Rasul. Saya ini orang asing, enggak paham agama, minta penjelasan tentang agama. Rasul enggak marah. Rasul tahu ini belum tahu hukum menyela khutbah Jum'ah, ya. Orang ini benar-benar pengen tahu masalah agama, hanya dilayani sementara, ya. Setelah itu lanjutlah ke khutbah. Demikian. Seperti kita kalau sedang enak-enak ngomong sama beberapa orang, kok ada yang datang menyela, ya, jangan marah. Berarti orang ini gak paham hukum menyela omongan, ya. Nah, kita layani. Ada apa, Pak? Ada apa, Mas? Gitu. Saya gimana? Oh iya, iya, iya. Ya, insyaallah nanti akan saya sampaikan. Ya. Nah. Kalau dia menyela langsung, weh, jangan menyela omongan, gak boleh. Wah, itu kan. Seandainya dia tahu itu dilarang, dia gak akan menyela. Dia menyela, berarti dia gak tahu. Nah, orang yang gak tahu, gak paham, biasa melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Maka sebagai bentuk sikap tawadhu, kita tidak kemudian marah, tapi kita memperhatikan orang itu, mengarahkannya. Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini ikhwana fillah a'azzakumullah juga terdapat faedah yang sangat penting, yakni terkait dengan bolehnya khatib menghentikan khutbah Jum'ah untuk sementara karena ada keperluan, kemudian berlanjutkan lagi. Misalkan setelah khutbah ada paket datang, ya kan, cari-cari paketan untuk dia. Hanya mohon maaf, khutbah sementara saya tunda, ya. Nah, misalnya tangan, Pak, terima kasih. Selesai. Khutbah lagi, enggak apa-apa. Ya. Yang pada dia teriak-teriak, maaf, yang namanya Pak Fulan, mana ya? Mau kan nanti bikin heboh malah, ya. Atau dia mudah-mudahan, atau dia mau nyelonong masuk, ke rumah ya yang ada di sebelah masjid. Seperti itu. Ini faedah ilmiah. Baik. Kemudian faedah ilmiah juga boleh terjadi percakapan antara khatib dengan salah satu jamaah. Yang dilarang itu ialah percakapan sesama jamaah ketika khutbah. Paham ya? Kalau sama-sama jamaah, gak boleh ngomong ketika khatib sedang khutbah. Tapi kalau antara khatib dengan jamaah, boleh tanya. Namanya antum siapa? Nah, boleh dijawab ya. Nah, karena itu terkait dengan khatib dengan jamaah. Dalilnya ini, barakallahu fiik. Dan masih banyak yang lain. Hadis berikutnya yang ke-608. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Dari Anas radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan beliau biasa menggunakan jari tiga jarinya ya. Wa qala idza saqata luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wa yaqulha wa la yata'ali syaitan. Beliau berkata kalau ada sesuatu makanan seseorang dari kalian yang jatuh maka ambillah, singkirkan yang kotor-kotor, sisanya yang bersih hendaknya dia makan, jangan dia biarkan untuk syaitan. Wa amara an tusallatus qas'ah, beliau memerintahkan untuk menjilat nampan atau piring. Qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, beliau bersabda kalian enggak tahu barokah di makanan yang mana yang ada di tempat kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah menunjukkan bahwa sikap tawadhu dalam masalah makanan ialah makanan-makanan yang jatuh ya itu tetap dimanfaatkan, yang kotor-kotor disingkirkan, yang masih bersih dimakan, enggak gengsian ya. Nah, wah yang gengsi yang enggak tahu batu ya, nah pentol segini jatuh langsung diinjak sekalian. Padahal pentolnya besar banyak lagi ya. Nah, enggak bisa dibersihkan sisanya ya. Nah, dimakan yang bersih. Itu tawadhu. Faedah yang lain di sini bahwa kita disyariatkan untuk menjilat nampan atau piring ya yang ada sisa-sisa makanannya. Karena kita enggak tahu barokah makanan itu yang ada di mana, bisa jadi di sisa-sisa tadi itu. Nah, adapun makan dengan tiga jari ini juga selama makanan itu bisa dimakan dengan tiga jari ya, ini enggak wajib, sunnah ya. Kalau pakai sendok ya enggak apa-apa. Cuma biasa Rasul kan makan kurma, makan apa namanya? Hubus roti. Nah, itu sesuatu yang kalau diambil dengan tiga jari itu bisa. Tapi kalau makan soto gitu ya, guys ya. Jadi disesuaikan ya. Nah, barakallahu. Jadi jangan sampai bilang wajib makan pakai tiga jari. Hatta makanan yang berkuah. Itu. Nanti apalagi makannya itu kuah tok ya. Nah, menurut kejar gini enggak bisa terus. Nah, ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kemudian dalam hal ini juga terdapat faedah, kita hendaknya tidak suka buang-buang makanan ya, karena hal itu justru malah memperkuat setan ya. Setan semakin dapat banyak suplemen, nah semakin kuat untuk menggoda kita. Wala yad'a li syaiton, jangan biarkan makanan itu untuk syaiton. Nah, hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ba'athallahu nabiyan illa al-ghanam. Qala ashabu wa anta? Faqala na'am, kuntu ar'aha ala qarita li ahli Makkah. Nabi itu pasti Allah utus sebagai pengembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah Anda juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, aku mengembala kambing, dapat upah beberapa kirat dari penduduk Makkah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Termasuk tawadhu ini, tidak malu untuk melakukan apa ini, pekerjaan yang gajinya kecil, yang penting halal, ya, termasuk tawadhu. Di antaranya mengembala kambing. Nabi juga mengembala kambing, ya. Nah, baik. Barakofikum. Ini sudah hampir tiba waktu berbuka puasa, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi kita sifat tawadhu dan bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.